Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, ومن يدله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر أمور محدثاتها، فإن كل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. إخوان وأخوات في الله، رحمني ورحمكم الله جميعا. Fala syakka 'alaina jami'an, tidak diragukan bagi kita bahwasanya ilmu tauhid adalah ilmu yang paling agung, yang mana sebagaimana yang telah kita ketahui bersama pada awal-awal bab kitabut tauhid, tauhid memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat banyak dan sangat agung. Di antara keutamaan tauhid bahwasanya tauhid adalah sebab seseorang masuk ke dalam surga. Tiket bagi kita untuk masuk ke dalam surga adalah menjadi orang-orang yang bertauhid. Selain orang-orang yang bertauhid, haram baginya Allah masukkan ke dalam surga. Dan telah kita ketahui bersama bahwasanya orang-orang yang bertauhid di akhirat nanti mereka ada tiga keadaan dan kala memasuki surga. Ada orang-orang yang bertauhid yang dia masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diadab. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang tatkala menghadap Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak membawa dosa. Mereka adalah orang-orang yang mampu mentahqiq, merealisasikan tauhid dengan sempurna, membersihkan amalan-amalannya dari noda-noda kesyirikan, baik akbar maupun asgar, dari noda-noda bid'ah dan maksiat. Dan tidak mungkin kita ini bisa bersih dari kesyirikan kecuali kita mengenal hakikat bentuk macam-macam kesyirikan. Ya, seseorang yang dia jahil terhadap kesyirikan, kemungkinan besar dia akan terjerumus ke dalam kesyirikan. Begitu pula orang yang jahil perkara bid'ah dan maksiat. Dulu kita pernah melakukan perbuatan bid'ah, maulid, tahlil dan semisalnya. Kenapa? Sebab kita enggak tahu bahwasanya hal tersebut adalah perkara bid'ah yang Rasulullah larang. Sehingga kemungkinan besar kalau seseorang tidak memahami hakikat dari kesyirikan, bentuk-bentuknya, macam-macamnya, maka kemungkinan besar dia pun akan terjerumus ke dalam kesyirikan tanpa dia sadari. Dan di antara kesyirikan yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah di dalam kitabnya yang mulia, itu sihir, yang kemarin kita sudah jelaskan. Dan sekarang kita masuk pada penjelasan dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah yang menunjukkan akan haramnya sihir. Sebelum kita jelaskan dalil akan haramnya sihir, kita sedikit murojaah bahwasanya sihir itu secara bahasa adalah sesuatu yang samar dan lembut sebabnya. Sesuatu yang samar dan lembut sebabnya. Itu sihir secara bahasa. Maka dari sini ya, kita bisa masukkan bahwasanya hipnotis. Kemarin ada yang bertanya apakah hipnotis itu termasuk dari sihir. Maka dari definisi sihir ini, hipnotis bisa masuk ke dalam kategori sihir. Seseorang ibu misalnya pakai jam tangan dari emas, kemudian dipegang, bu, masya Allah, bu, apa kabar, bu? Tiba-tiba apa? Ya, dipegang tapi, wah, ibu jam tangannya bagus banget. Bisa saya lihat bu, buat saya ya, iya mas nggak apa-apa. Hipnotis dia, tanpa dia sadari. Ya tahu-tahu jamnya hilang. Ya, ini sihir secara bahasa, sesuatu yang samar dan lembut sebabnya. Adapun secara syar'i, sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, adalah ibarah, suatu ungkapan berupa jimat-jimat atau jampi-jampi atau ikatan-ikatan yang ini digunakan oleh tukang sihir untuk mempraktikkan ilmu sihirnya, yang ini bisa memberikan pengaruh bagi orang yang terkena sihir. Ima membunuhnya, ima menyebabkan orang yang terkena sihir itu sakit, ima dapat memisahkan pasangan suami istri, ima ada seorang suami mungkin yang ingin berhubungan dengan istrinya tapi tidak sampai, dan yang semisalnya. Atau mungkin mengacaukan pikirannya, ya dibisikkan gila misalnya. Atau dia dihayalkan sesuatu, melakukan suatu perbuatan yang padahal dia tidak melakukannya. Ini adalah sihir. Dan sihir inilah yang dikatakan oleh para ulama sihir yang hakiki. Yang orang-orang Mu'tazilah mengingkari sihir yang jenis ini. Sebagaimana telah kita jelaskan kemarin, bahwasanya sihir terbagi menjadi dua. Ada sihir yang hakikiyun dan ada sihir yang takhliyun, takhliyi. Sihir hakiki ya sihir yang dia benar-benar memberikan pengaruh bagi orang yang terkena sihir. Adapun sihir yang takhili itu hanya sihir yang mengenai pandangan mata. Seakan-akan kita melihat sesuatu, hakikatnya tidak seperti itu. Ular tali dilemparkan kemudian tiba-tiba jadi ular, hakikatnya itu tali. Seandainya kita pegang ya tali, cuman pandangan kita menganggap itu adalah ular. Dan orang-orang Mu'tazila, mereka hanya ya memiliki keyakinan sihir itu terbatas dengan takhili saja, dan mereka mengingkari sihir yang hakikiyun. Nah, sementara jelas di dalam kenyataan kita ya ada orang-orang yang benar-benar tersihir yang memberikan pengaruh pada badannya. Kemudian sudah kita jelaskan pula bahwasanya hukum mempelajari ilmu sihir itu kufur akbar. Kenapa? Karena orang yang mempelajari ilmu sihir mesti di dalamnya ada unsur kesyirikan maupun kekufuran. Itu mesti. Ya, tatkala ana ikut kajian di Jalmin Rahman membahas tafsir surah Al-Baqarah. Beliau Ustaz Zaid Susanto membawakan cerita tatkala Syekh Abdul Razak membahas permasalahan sihir, dan beliau mengatakan Syekh Abdul Razak bahwasanya orang yang belajar sihir mesti di dalamnya ada kesyirikan dan kufuran. Maka pada saat itu ada seorang pemuda yang ngacung kemudian mengatakan, "Ya Syekh, benar apa yang antum katakan," katanya. Kemudian pemuda ini cerita, ya dulu dia pernah ingin belajar sihir. Kemudian temannya yang sudah bisa sihir ini mengajak dia. Ya, diajak ke suatu tempat pinggir pantai, kemudian disuruh membaca mantra-mantra, kemudian dari pantai muncullah sesosok makhluk yang sangat besar katanya, jin. Ya, kemudian bertanya, intinya orang ini kalau mau belajar sihir syaratnya harus meninggalkan sholat secara keseluruhan, nggak boleh sholat. Ya. Dan para ulama, kalau mengkhilaf di antara para ulama. Ya, meninggalkan sholat, kalau meninggalkan sholat tasahulan karena malas, kadang sholat kadang tidak, ya, para ulama khilaf. Tapi kalau meninggalkan sholat secara keseluruhan dia sama sekali tidak sholat. Kalau pendapat yang Syekh Shalih Al-Utsaimin atau pendapat yang kemarin ana dengar dari Syekh Muhammad Al-Mubarak, yang beliau adalah muridnya Syekh Shalih Al-Utsaimin, maka hukumnya kufur. Bahkan beliau mengatakan hukum sholat ini biduni tafsil, enggak ada perinciannya. Walaupun dia malas, ya, maka kufur. Ini khilaf di antara para ulama. Ya, maka kemarin ada suatu pertanyaan. Apabila seorang teman bercerita mengenai cara melakukan sihir dan saya menyimaknya, ya, apakah termasuk mempelajari sihir meski tidak ada niatan untuk mempraktikkan? Cuma ada orang cerita, ini cara sihir nyir gini loh. Ini kira-kira termasuk belajar sihir enggak? Orang yang belajar sihir itu mesti di dalamnya ada unsur apa? Kesyirikan dan kekufuran. Yang kemarin kita jelaskan ada tingkatan, tiga tingkatan orang yang belajar sihir. Yang pertama sekedar teori, maksudnya dia benar-benar belajar, dia bisa, seandainya dia praktekan bisa, tapi dia tidak praktekan. Kalau seperti ini kira-kira termasuk belajar sihir enggak? Kalau kita dengar orang, saya cara nyihir gini loh, misalnya ambil batu akik, cubung misalnya, ya, digosok-gosok, kemudian dilihat perempuannya nanti bisa suka sama kita. Kalau kita praktekan, misalnya, belum tentu bisa, mungkin nggak bisa, ya. Jadi kalau misalnya belajar sihir itu benar-benar dia belajar sama seorang guru sihir yang di dalamnya nanti ada unsur kesyirikan ataupun kekufuran. Kalau yang seperti ini tidak masuk belajar, hanya saja di dalam pembatal keislaman yang ketujuh kalau tidak salah yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu sihir, ya. Wa minhu, dan di antara sihir adalah as-sarfu wal atfu. Ya, pembatal keislaman yang ketujuh adalah as-sihir wa minhu, dan di antaranya adalah as-sarfu wal atfu. As-sarfu itu memisahkan pasangan yang awalnya suka saling suka kemudian dipisahkan. Kalau al-atfu, yang awalnya tidak suka jadi suka. Faman fa'alahu, barang siapa yang melakukan sihir, wa radiya au radiya, atau dia ridho. Dia enggak punya ilmu sihir, tapi dia ridho dengan ilmu sihir. Tatkala ada tayangan sihir, debus atau yang semisalnya, dia nonton, dia nikmati, dia senang, dia ridho, kafaro. Maka orang ini apa? Kafir. Walaupun dia tidak punya ilmu sihir. Jadi terkait dengan pembatal keislaman sihir ini, ima dia adalah tukang sihirnya, ima dia bukan tukang sihir, dia enggak bisa ilmu sihir, tapi dia menyukai ilmu sihir, dia ridho. Ya, tatkala ada tayangan, dia menikmati. Dia senang. Maka orang ini, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kafaro, kafir. Keluar dari Islam, termasuk dari pembatal keislaman. Kita masuk penjelasan dalil, di antara dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dalil yang pertama adalah surah Al-Baqarah ayat 102. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman ila akhir." Di dalam kitab Nawaqidul Islam, Sarah Nawaqidul Islam yang ditulis oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, beliau menjelaskan berdasarkan ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasanya sihir adalah kufur dari beberapa sisi berdasarkan ayat yang mulia ini. Al-Baqarah ayat 102-103. Yang pertama adalah firman Allah, wa ma kafara Sulaimanu. Ayat ini adalah bantahan bagi orang-orang Yahudi yang mereka menyangka bahwasanya yang mengajarkan sihir itu adalah Nabi Sulaiman. Wattaba'u, dan mereka mengikuti, ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman, apa-apa yang dibaca oleh Sulaiman atas apa-apa yang dibacakan oleh syaitan atas kerajaan Nabi Sulaiman. Jadi orang-orang Yahudi menyangka yang mengajarkan sihir itu adalah siapa? Nabi Sulaiman. Maka Allah bantah, wa ma kafara Sulaimanu, dan tidaklah Nabi Sulaiman itu apa? Kafir. Allah mengatakan, wa ma kafara Sulaimanu, dan tidaklah Nabi Sulaiman itu adalah kafir. Dengan sebab Nabi Sulaiman mengajarkan apa? Sihir. Menunjukkan mengajarkan sihir, ilmu sihir itu adalah kafir. Dan di sini Allah membersihkan nabinya karena tidak layak bagi seorang nabi melakukan kekufuran. Allah bantah, wa ma kafara Sulaiman, dan Nabi Sulaiman tidaklah kafir. Kemudian ayat yang kedua, walakinna syayatina kafaru, akan tetapi syaitan-syaitan itulah yang mereka kafir. Kenapa syaitan itu kafir? Yu'allimunan nasa sihra, karena mereka lah yang mengajarkan kepada manusia sihir. Ya, inilah sebab kekafiran syaitan, diantaranya adalah karena mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Ini menunjukkan bahwasanya sihir itu adalah kafir. Kemudian yang ketiga, yang menunjukkan di dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya sihir adalah perbuatan kufur atau syirik, adalah firman Allah Ta'ala di dalam surat yang sama, wa ma yu'allimani min ahadin, dan tidaklah keduanya mengajarkan, itu Harut wa Marut, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yakula, sampai keduanya ini berkata, kepada orang yang ingin belajar sihir, innama nahnu fitnatun, sesungguhnya kami adalah fitnah, fala takfur, maka janganlah kamu kufur. Kalau kamu belajar sihir, kami ajarkan, tapi ingat, kalau kamu belajar sihir, kamu bisa kufur. Menunjukkan bahwasanya belajar sihir itu adalah kufur. Kemudian firman Allah Ta'ala, walaqad alimu, dan sungguh apabila mereka mengetahui, lamanistarahu, barang siapa yang menjualnya atau membelinya, malahu, tidak ada baginya, fil akhirati, dalam akhirat, min khalaq, dari keberuntungan. Dijelaskan di sini, innama hadza fi haqqil kafir. Ayat ini ditujukan pada orang-orang yang kafir. Kenapa? Li'annal kafir laisa lahu nasibun fil akhirah. Karena orang kafir tidak mendapatkan bagian di akhirat. Ya, tatkala orang-orang mempelajari sihir, hakikatnya dia telah menjual akhirat. Dan di akhirat nanti malahu fil akhirati min khalaq. Tidak ada bagian sedikit pun bagi dia di akhirat. Menunjukkan orang yang mempelajari sihir dan mengajarkannya kafir keluar dari Islam. Ini di antara dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang menunjukkan akan kufurnya atau syiriknya perbuatan sihir, yaitu surat Al-Baqarah ayat 102 dan 103. Adapun dalil dari As-Sunnah adalah sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul. Qala. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhkanlah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Qalu, para sahabat berkata, ya Rasulullah, wa ma hunna? Wahai Rasulullah, apakah itu 7 perkara yang membinasakan? Qala, kemudian Rasulullah bersabda, asyirku billah wasihru wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bilhaq wa aklur riba wa aklul mal yatim wa tawalli yawmaz zahfi wa qadbul muhsanatil ghafilatil mu'minat. Ya, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istanibu sab'al mubiqat. Ana ambil penjelasan ini, ya, hadis ini dari kitab I'anatul Mustafid yang ditulis oleh Syekh Sesal al-Fauzan. Istanibu ay maknanya adalah ibtaidu, jauhilah oleh kalian. Beliau mengatakan lafaz ijtanibu fil amr, ijtanibu ablagu min lafaz la taf'alu. Beliau mengatakan bahwasanya lafaz ijtanibu, jauhilah oleh kalian, ini maknanya ablag, lebih dalam dibandingkan kalau mengatakan la taf'alu, janganlah kalian melakukan sab'al mubiqat. Mengapa? Karena al-ijtinab maknanya adalah tarku syai', meninggalkan sesuatu, wa tarkul asbabi al-musilati ilaihi. Nih. Jadi kalau al-ijtinab maknanya adalah meninggalkan sesuatu dan meninggalkan sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada sesuatu tersebut. La taf'alu zina, la taf'alu misalnya zina. Kalau zina, kalau kita misalnya melarang dengan bahasa Arab terhadap orang-orang, la taf'alu zina, janganlah kalian melakukan zina, berarti pacaran boleh. Yang penting kan enggak zina. SMSD sudah sholat malam belum? Misalnya. Tapi kalau lafadznya istanibu zina, jauhilah zina, maknanya adalah jauhilah tarkus syai, tinggalkanlah sesuatu yang bisa menyebabkan anda tinggalkanlah zina, dan tinggalkanlah sesuatu yang bisa mengantarkan anda kepada perbuatan zina. Ya, berarti larangan ini, ya, kita wajib meninggalkan larangan-larangan 7 yang disebutkan oleh Rasulullah yang membinasakan, plus juga meninggalkan sebab-sebab yang bisa menyebabkan kita melakukan perbuatan tersebut. Kemudian para sahabat berkata, ya Rasulullah, wa ma hunna? Ya saluhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang 7 perkara ini. Di sini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, yang dari sini kita mendapatkan suatu faedah yang sangat bagus. Ya. Kenapa para sahabat bertanya tentang 7 yang membinasakan ini? Li'anna al-insan la yumkinu yatajannabu syai' illa ba'da ayya'rifaha. Karena manusia itu tidak mungkin dia menjauhi sesuatu kecuali setelah dia mengetahuinya. Ya. Maka dari sini kata beliau, fa fi hadza dalilun. Dari hadis yang mulia ini dijadikan sebagai dalil wajib atas setiap muslim bertanya tentang perkara-perkara yang haram, di antaranya adalah kesyirikan, sampai dia bisa menjauhinya. Oleh karena itulah ma'ruf, seorang sahabat yang bernama Hudzaifah bin Yaman, beliau pernah berkata, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Adalah manusia, mereka kalau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anis sar. Adapun saya bertanya kepada beliau tentang apa? Kejelekan. Mengapa Hudzaifah bin Yaman bertanya kepada Rasulullah tentang kejelekan sementara kebanyakan sahabat yang ditanyakan tentang kebaikan? Kata beliau, makhafatan an aqa fihi, karena saya takut saya terjerumus ke dalam kejelekan tersebut. Maka dari athar yang mulia ini, seorang penyair mengatakan, araftu syarra la li syarri. Saya mengetahui kejelekan la li syarri, bukan untuk saya melakukan kejelekan, lakin litawakkihi, tapi agar saya itu bisa apa? Menjauhi kejelekan tersebut. Wa man la ya'riful khaira minas syarri, barang siapa yang seseorang tidak mengenal antara kebaikan dan keburukan, dia tidak bisa membedakan mana tauhid mana sunnah, mana tauhid mana syirik, mana sunnah mana bid'ah, mana ketaatan mana kemaksiatan, dia tidak bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, yaqau fihi, kemungkinan besar dia akan terjerumus ke dalam kejelekan. Kalau Anda baca sarannya Syaikh Shalih Al-Fauzan, banyak sekali ya beliau ya mengulang-ulang perkataan yang semakna dengan ini. Ya, anjuran bagi kita untuk terus belajar perkara-perkara yang bisa mencelakakan kita. Di antaranya adalah kesyirikan. Qala, kemudian Rasulullah bersabda, asyirku billah. Ya, 7 perkara yang membinasakan dan yang paling membinasakan adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syirik sebagaimana yang kita ketahui adalah akbarul kabair wa a'dhamul mubiqat. Adalah dosa besar yang paling besar. Perkara-perkara yang membinasakan yang paling besar. Dan maksud dari syirik di sini adalah ibadatu ghairillah. Memalingkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, memalingkan peribadahan. Dan sekali lagi ini pun anjuran bagi kita untuk mengetahui macam-macam ibadah. Karena orang kalau dia jahil terkait dengan macam-macam ibadah bentuk-bentuknya, kemungkinan besar dia bisa memalingkan peribadatan kepada selain Allah. Kemudian yang kedua adalah as-sihru. Inilah sahih dari hadis ini. Ya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara sihir dengan syirik. Sementara sihir ini juga masuk pada bagian syirik. Kenapa disebutkan dan dijelaskan oleh para ulama bahwasanya penggabungan ini atau istilahnya atop ini, penggabungan ini adalah mimba bi'atfil khos alal am. Penggabungan yang khusus ini adalah sihir alal am. Atas perkara yang umum, yaitu syirik. Syirik itu umum, banyak bentuknya. Dan di antara bentuk kesyirikan adalah sihir. Kenapa sihir disebutkan lagi? Tatkala ada model atop yang seperti ini, yang khusus diatopkan kepada yang umum, padahal yang khusus ini masuk ke dalam umum, menunjukkan perkara ini adalah perkara yang penting, yang benar-benar harus diperhatikan, harus dijauhi, yaitu sihir. Kemudian yang kedua, yang ketiga adalah waqatlu nafsi allati haramallahu illa bilhaq, membunuh jiwa yang telah Allah haramkan kecuali dengan cara yang hak. Yang hak di sini yang dibenarkan oleh syariat. Hukum asal haram bagi kita untuk membunuh seorang muslim kecuali ya dibenarkan oleh syariat. Di antaranya adalah sebagaimana sabda Rasulullah, la yahilu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin. Ya, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena 3 perkara. Yang pertama adalah ats-tsaibu zani. Seseorang yang sudah memiliki istri atau suami dia berzina, maka boleh dibunuh. Dan yang membunuh adalah bukan sembarangan orang, tapi adalah pemerintah. Itu pun jika terpenuhi syarat-syaratnya. yaitu minimal ada 4 saksi yang langsung melihat ember masuk ke dalam sumur, harus dengan mata kepalanya sendiri. Kalau 3 saja maka yang mengadu nanti malah bisa dihukum. Wa nafsu bi nafsi, dan orang yang membunuh jiwa, seorang muslim membunuh dengan sengaja, maka dia dikisos, yaitu dibunuh. Wa tarikul dinihi al mufariqul jamaah, dan orang yang meninggalkan agamanya dan memisahkan dari jamaah, maksudnya murtad, keluar dari Islam. Maka ini adalah orang-orang muslim yang dia boleh dibunuh, ya, dengan 3 sebab ini. Kemudian yang selanjutnya, wa aklur riba, makan harta riba. Wa aklul mal yatim, makan harta anak yatim. Ini makan riba hukumnya haram, ya. Berarti kita pun dilarang apa? Untuk mendekati hal-hal, perkara-perkara yang bisa mendatangkan kepada perbuatan ini. Kemudian watawali yaumaz zahfi, lari dari medan pertempuran, yaitu al-firaru minal qital bainal muslimin wal kufar idza hadaral ma'rakah, yaitu lari dari peperangan antara kaum muslimin dan orang-orang kufar tatkala terjadi peperangan. Tatkala terjadi peperangan, tiba-tiba sebagian dari kaum muslimin misalnya lari, maka ini hukumnya dosa besar, tidak boleh, hukumnya haram, karena bisa membuat apa? Membuat ciut pasukan yang lain. Kemudian waqaful muhsanatil ghafilatil mu'minat, dan menuduh orang yang baik-baik, seorang mukminat, melakukan perbuatan zina. Juga masuk di dalamnya menuduh seseorang berbuat liwat, ya, homo. Maka tidak boleh, kecuali harus mendatangkan saksi. Ini di antara dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang menunjukkan akan haramnya sihir. Kemudian kita langsung beranjak pada bab dua bab selanjutnya, karena masih ada hubungannya dengan sihir, ya, sebagaimana ya runtutan kitab yang ditulis oleh Al-Ustadz Abu Isa, ya, tatkala beliau membahas sihir, maka beliau pun memasukin bab masalah nusrah. Yang aslinya bab nusrah ini adalah bab yang ke-27, ya. Tapi karena dia masih ada hubungannya dengan sihir, maka kita lompatkan. Bab yang ke, kalau tidak salah nusrah itu bab yang ke-27. Bab setelah Quhan dan yang semisalnya. Nusrah intinya, ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah, bahwasanya beliau membagi nusrah menjadi 2. Ada nusrah yang diharamkan dan ada nusrah yang dibolehkan. Dan nusrah maknanya adalah hilus sihri anil mashur, menghilangkan sihir dari orang yang terkena, menghilangkan sihir dari orang yang terkena sihir. Intinya nusrah itu adalah pengobatan sihir. Ya. Nusrah adalah pengobatan sihir. Dan pengobatan sihir ini atau nusrah terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah nusratun muharramatun, nusrah yang diharamkan. Wa huwa hilu sihri bisihrin bisihri mithlihi, menghilangkan sihir dengan sihir yang semisalnya. Ya, menghilangkan sihir dan sihir yang semisalnya. Yang mana penyihir dan orang yang terkena sihir mendekatkan dirinya kepada syaitan. Ya, jadi bentuk nusrah yang muharram ini adalah menghilangkan sihir dengan sihir yang semisalnya. Ada orang terkena sihir, datang ke tukang sihir. Kemudian orang tukang sihir ini mengobati sihir dengan sihir yang dia miliki. Dan tatkala terjadinya pengobatan ini, sahir wal mashur, dijelaskan di dalam kitab ini, ya, sahir wal mashur, penyihir dan orang yang terkena sihir, fayataqarrabu ila syayatin, mereka berdua apa? Mendekatkan diri kepada syaitan. Mungkin sahirnya ini ngasih sar kepada mashur, ya, mungkin untuk menyembeli apa? Seekor binatang tertentu yang kemarin telah kita jelaskan, disembeli tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian nanti mungkin darahnya diusap-usap di tempat yang sakit, kemudian dilemparkan sembelihannya ke tempat yang berlubang. Ini syarat-syarat, di antara syarat-syarat yang dibuat oleh tukang sihir. Yang intinya mereka berdua mendekatkan diri kepada syaitan, bidzabihi, dengan menyembeli, wal istighatha, meminta pertolongan dan yang semisalnya. Maka jenis sihir yang haram ini, wahada syirkun akbar. Dan sihir ini hukumnya adalah syirik akbar, haram yang sampai tingkatan syirik akbar. Wa huwa min amali syaitan, dan ini adalah termasuk dari amalan syaitan. Dan inilah yang dimaksud tatkala ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang nusra, maka Rasulullah mengatakan huwa min amali syaitan. Nusra itu adalah termasuk dari amalan syaitan. Maksudnya nusra yang seperti apa? Itu nusra sihir, mengobati sihir dengan sihir yang semisalnya. Kemudian yang kedua adalah nusra jaizatun. Nusra yang dibolehkan. Nusra yang dibolehkan adalah hilu sihri bi ruqyah syar'iyah. Menghilangkan sihir dengan ruqyah yang syar'iyah wal adwiyati al mubahati. Dan obat-obatan yang mubah. Ini sihir yang boleh. Mengobati sihir dengan ruqyah-ruqyah yang syar'i dan dengan pengobatan obat-obatan yang mubah. Di dalam kitab ana ini kitab Muqarrar yang dipakai di Binbas, ya ini diambil dari kitab yang dipakai di Saudi untuk tingkatan wusta. Di sini dijelaskan at-turuqu al-masru'atu li ilaji sihri. Di antara cara-cara yang disyariatkan untuk mengobati sihir. Di sini ada dua cara. Yang pertama adalah ar-ruqyatu syar'iyyah, dengan ruqyah yang syar'i. Yaman di sini katakan bahwasanya ruqyah yang syar'i ini memiliki pengaruh yang sangat besar untuk menghilangkan sihir. Ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan al-qari ar-raqi, yang orang yang meruqyah ini membacakan ayat-ayat tertentu kepada orang yang terkena sihir secara langsung atau dia bacakan di air. Di antara ayat-ayat yang dibaca di sini, di antaranya adalah ayat kursi, kemudian ayatus sihri, ayat sihir. Ayat-ayat yang berbicara tentang sihir allati fi suratil a'raf, yang berada dalam surah al-a'raf, yaitu ayat 118 sampai 121. Kemudian surat Yunus ayat 81 sampai 82, surat Thaha ayat 69. Kalau Anda lihat di surat-surat ini terkait dengan kisahnya Nabi Musa alaihissalam tatkala melawan tukang sihir. Kemudian surat Al-Kafirun dan surat Al-Mu'awwidat. Dia bacakan imam secara langsung kepada orang yang terkena sihir atau dibacakan di air kemudian orang yang terkena sihir meminumnya. Ya, dan tatkala membaca ini, selesai membaca, maka berdua ini, baik rakinya yang meruqyah, dia berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakit orang yang terkena sihir. Begitu juga dengan orang yang terkena sihir. Yang kedua di sini dijelaskan adalah ayat khudha sab'a waraqati minasidri al-akhdar, yang mengambil 7 lembar daun bidara yang masih hijau. 7 lembar daun bidara kemudian ditumbuk, kemudian dicampurkan air, kemudian dibacakan ayat-ayat yang tadi kita sebutkan, kemudian orang yang terkena sihir meminumnya 3 kali tegukan, kemudian sisanya dipakai untuk mandi. Sisanya dipakai untuk mandi. Ini di antara cara-cara mengobati sihir yang syar'i. Kemudian kita masuk kepada bab yang selanjutnya, itu bab yang ke-25 yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, babu bayani syai'in min anwa'is sihri, penjelasan tentang macam-macam sihir, bentuk-bentuk sihir. Pada bab ini hanya ada 2 poin yang kita akan bahas. Yang pertama, hubungan bab ini dengan bab sebelumnya. Dan yang kedua adalah di antara macam-macam sihir yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berdasarkan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ana ambil penjelasannya dari kitab I'anatul Mustafid karya Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullahu taala. Dan terus terang ana banyak mengambil penjelasannya, ana ambil dari kitab I'anatul Mustafid. Alangkah bagusnya bagi setiap kita ini memiliki kitabnya. Memilikinya insya Allah tidak rugi ya. Ya, kitabnya bagus sekali ya. Beliau mengatakan munasabatu hadzal bab ba'dal babi alladhi qablahu dhahiratun. Jadi hubungan bab ini, penjelasan tentang macam-macam sihir dengan bab yang sebelumnya, itu sangatlah nampak. Li'anna fil babi alladhi qablahu bayana ma ja'a minal adillah fi kitabillah wa sunnati rasulihi fi hukmi sihri wa hukmi sahir. Karena bab sebelumnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan dalil-dalil berdasarkan Alkitab dan As-Sunnah yang menjelaskan tentang hukum sihir dan hukum orang yang melakukan sihir. Kalau kita sudah paham sihir itu hukumnya haram. Dan hukuman bagi tukang sihir dibunuh misalnya. Walaupun ulama khilaf. Ya, dibunuh atau diserahkan kepada pemerintah. Ya, maka tinggal suatu di sini beliau mengatakan fatallat al-anzar. Ya, pandangan ini memandang. Dalam artian tatkala kita sudah tahu sihir, hukum sihir dan hukum orang yang terkena sihir, tinggal timbul suatu pertanyaan, loh, lalu macam-macam sihir itu bentuknya seperti apa? Ya. Bagaimana sih bentuk-bentuk sihir? Macam-macamnya. Biar kita bisa menjauhi macam-macam sihir. Di antaranya adalah yang tadi disebutkan adalah hipnotis. Ya, hipnotis adalah bagian dari sihir. Kalau seseorang enggak paham hipnotis sihir, ada kemungkinan seseorang bisa melakukan apa? Hipnotis atau yang semisalnya. Maka dari sini diberikan suatu faedah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, ya. Tatkala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan tentang bab sihir, kemudian menjelaskan tentang jenis-jenisnya, maka kewajiban bagi para ulama dan thalabul ilmi untuk menjelaskan kepada manusia antara yang hak dan yang batil. Sekali lagi, beliau selalu mengulang-ulang perkataan ini. Wajib bagi para ulama dan para penuntut ilmu menjelaskan kepada manusia hakikat hak seperti apa, hakikat yang batil itu seperti apa, macam-macamnya seperti apa, yang hak macam-macamnya seperti apa, yang batil seperti apa. Wajib bagi para thalabul ilmi. Dan insya Allah kita termasuk dari para penuntut ilmu. Ya. Agar manusia, ya, dia memahami, mengetahui, jelas baginya kebenaran, dan juga dia mengetahui akan dalil-dalilnya. Dia memahami kebenaran dan dibangun di atas dalil-dalil yang sahih berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, kita jelaskan kepada manusia, inilah Al-Haq, inilah Tauhid, inilah dalilnya. Kemudian manusia meyakininya. Ya. Kemudian dia mengambil petunjuk, mengambil kebenaran. Ya'khudhu bilhaq ala basirah. Dia mengambil kebenaran di atas basirah. Sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, ya, kalau dalam masalah akidah kita enggak boleh taklid. Tatkala kita memahami suatu akidah, keyakinan terkait dengan akidah, maka keyakinan itu harus dibangun di atas dalil. Dan itu dalilnya enggak harus kita hafal, ya. Ya, misalnya sekarang kita dijelaskan masalah tentang suatu akidah bahwasanya Allah adalah di atas ars. Kemudian ustaznya menyampaikan dalilnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya, kita sampaikan kepada orang awam misalnya, dia memahaminya, oh benar, ya, tapi dia nggak hafal dalilnya, atau mungkin 20 tahun yang akan datang pas ditanya Allah di mana, di atas ars, tahu nggak dalilnya? Nggak tahu. Ini bisa tetap dikatakan dia berdalil. Orang itu dikatakan berdalil tatkala dia meyakini sesuatu, ya, pertama kalinya benar-benar berdasarkan dalil dari Al-Quran yang sahih dan dia meyakininya, walaupun 20 tahun yang akan datang dia lupa, tetap dikatakan dia sudah dikatakan berdalil. Ya. Jadi sebagaimana yang tadi kita jelaskan, wajib bagi kita para thalabul ilmi menjelaskan kepada manusia yang hak dan dalil-dalilnya, dan juga wajib bagi kita menjelaskan kebatilan dan dalil-dalilnya biar manusia bisa meninggalkan kebatilan ala basirah, di atas basirah, di atas ilmu. Ya. Wa illa, jika tidak, ya, para thalabul ilmi diam, tidak mau berdakwah, atau mungkin sekali berdakwah ditolak, langsung melas, enggak mau lagi. Sehingga tidak ada orang yang menjelaskan mana yang hak, mana yang batil, maka akan terjadi apa? Beliau mengatakan iltabasa 'alan nasi, maka akan terjadi kerancuan di tengah-tengah manusia. Sehingga manusia bisa menyangka yang hak dikatakan batil dan batil dikatakan hak, dan sudah banyak terjadi. Di sekeliling kita para manusia yang jahil menyangka bahwasanya yang sunnah dikatakan bid'ah, yang bid'ah dikatakan sunnah, yang syirik dikatakan tauhid, yang tauhid dikatakan syirik. Ini disebabkan dikarenakan kejahilan mereka, dan disebabkan mungkin dikarenakan kurangnya bagi kita untuk menjelaskan kepada mereka. Kemudian poin yang kedua di antara macam-macam sihir yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berdasarkan dalil-dalil yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekitar ada 6 bentuk sihir. Yang pertama adalah al-iyafah. Al-iyafah wat-tarku wat-tiyarah. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal iyafata wat-tarqa wat-tiyarah minal jibti." Sesungguhnya iyafah wat-tarqa dan tarqa wat-tiyarah dan tiyarah minal jibti. Termasuk dari al-jibti. Al-jibti adalah as-sihru. Qala Auf, berkata Al-Auf menjelaskan, al-iyafah, iyafah ini adalah zajrut tayri, menerbangkan burung. Maknanya adalah atas sa'um menganggap sial, bi aswatiha dengan perantara suara burung, wa asma'iha dan dengan perantara nama-nama burung, wa masariha dengan perantara apa terbangnya burung. Ini al-iyafah. Dan masuk al-iyafah ini adalah bagian dari sihir. Seseorang menganggap sial burung, baik suaranya, namanya, atau pergerakannya. Yang mana kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah, jika mereka ingin melakukan suatu perniagaan yang mengharuskan mereka safar, biasanya mereka nanti mengambil seekor burung, kemudian diterbangkan. Nanti dilihat burungnya ke arah mana terbangnya. Kalau terbangnya ke arah kiamin, ke kanan, mereka meyakini bakalan untung. Maka mereka teruskan perjalanan mereka. Tapi kalau terbangnya ke arah siman, ke arah kiri, mereka menganggap bakalan terjadi kesialan. Sehingga mereka tidak jadi. Ya, ini termasuk dari bagian sihir. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah at-tarku. At-tarku adalah al-khattu yakhuttu fil ardi. Garis yang digariskan pada tanah, yaitu wa huwa ma yakhuttuhu ar-ramaluna al-kadzabuna wa yad'una bihi ilmal ghaib, yaitu garis-garis yang dibuat oleh ar-ramal. Ar-ramal nanti insyaallah kita akan jelaskan di dalam babu majah fil kuhan wa nahwihim, bab yang menjelaskan hukum tentang kahin, dukun, dan yang semisalnya. Dan semisal dukun itu adalah ar-ramal, yang mereka ini semua mengaku mengetahui perkara yang gaib, tapi perantara atau wasilahnya beda-beda. Nanti insyaallah kita akan jelaskan pada babnya. Kalau ramal, ya mereka orang-orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib dengan perantara membuat garis-garis di tanah. Ya. Kemudian wayudkhulu fi dzalika qira'atul kaf. Dan juga masuk ke dalam kategori ramal adalah membaca apa garis-garis tangan. Ini termasuk dari romal. Dan romal ini termasuk dari sahir, para penyihir. Kemudian yang ketiga adalah at-tiyarah. At-tiyarah semakna dengan al-iyafah, yaitu atas sa'um bituyur, menganggap sial burung, wa ghairiha, atau yang, dan yang semisalnya. Nanti insyaallah masalah at-tiyarah pun akan datang penjelasannya. Ka'itikadi, seperti keyakinan annal baumah, bahwasanya burung hantu, idza marat ala darin, apabila melewati sebuah rumah, wa na'aqat, dan dia mengkauk berbunyi, fasayamutu ahadun min ahlil hadzal dar, maka akan mati salah satu dari penghuni rumah tersebut. Kalau di Indonesia mungkin burung gagak atau ya nemplok di jendela atau di rumah, kemudian berkuak, memiliki keyakinan ya bahwasanya salah satu anggota rumah tersebut akan ada yang mati. Wa bihadza yudhharu lana, dari sini nampak bagi kita bahwasanya iyafa wa tarku wa tiyara minas sihri, termasuk dari sihir. Dari sisi bahasa ya, karena sihir adalah lima khafiya wa la tafasababuhu, sesuatu yang samar dan sesuatu yang samar dan lembut sebabnya. Dan perkara-perkara ini, al-iyaf wa tarku wa tiyarah, dia terjadi dengan sesuatu yang samar. Ya, orang tatkala dia melihat orang kecelakaan atau dia dijatuhi cicak, ya tiba-tiba timbul perasaan apa? Bakalan sial. Tiba-tiba muncul perasaan tersebut. Dan tiyarah, at-tiyarah, at-tarku wat-tiyara, kemudian al-iyafah, ini bagian dari kesyirikan dari sisi samarnya keyakinan yang dimiliki oleh para pelakunya. Maka di sini katakan wal i'tiqadu fi hadhil umur ats-tsalatsa ala amrin khafi, dan keyakinan orang-orang yang melakukan seperti ini ya adalah keyakinan, memiliki keyakinan yang samar, yang tersaru. Ya, ini makna sihir secara bahasa. Jadi at-tarku wat-tiyara, kemudian al-iyafah, ini bagian dari sihir ditinjau dari sisi bahasa. Kemudian yang keempat adalah ta'allumu ilmi tanjim, mempelajari ilmu perbintangan. Sebagaimana sabda Rasulullah, man iktabasa su'batan minan nujum faqad iktabasa su'batan minas sihri zada ma zada. Barang siapa yang mempelajari bagian dari ilmu perbintangan, maka sungguh dia telah mempelajari bagian dari ilmu sihir, zada ma zada, bertambah dan bertambah. Ya, semakin dia mempelajari ilmu perbintangan, maka akan bertambah kesihiran yang dia lakukan. Kemudian yang selanjutnya adalah an-namimah, yang kemarin sudah kita jelaskan. An-namimah ini sihir dari sisi bahasa, begitu juga dengan al-kalamu al-balik atau al-bayan. Inna minal bayani lah sihran. Ini diantara bentuk-bentuk sihir yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Kita langsung masuk ke dalam bab yang selanjutnya, yaitu bab yang ke-26 yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, babu ma jaa fil quhani wa nahwihim, bab apa-apa yang telah datang penjelasannya dari Alkitab dan As-Sunnah tentang hukum kuhan. Jam'u taksir, mufradnya adalah kahin, dukun, wa nahwihim, dan yang semisalnya. Yang semisal dengan kahin adalah al-arraf, kemudian ar-ramal, dan al-munajjim. Jadi al-kahin, al-arraf, ar-ramal, dan al-munajjim ini adalah nama yang sama, ya, mereka adalah orang-orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib. Hanya saja wasilah atau perantara yang mereka lakukan untuk mengetahui perkara yang gaib, wasilahnya berbeda-beda. Ini nanti insyaallah kita akan jelaskan. Pada bab ini ada beberapa poin yang insyaallah kita akan bahas. Yang pertama adalah hubungan bab ini dengan bab sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah hubungan bab ini dengan kitabut tauhid. Poin yang ketiga adalah tentang macam-macam perkara yang gaib, bentuk-bentuk perkara yang gaib. Poin yang keempat adalah penjelasan makna kahin dan semisalnya. Ana ulangi, ya, poin yang pertama yang kita akan bahas adalah hubungan bab ini dengan bab sebelumnya. Poin yang kedua, hubungan bab ini dengan kitabut tauhid. Poin yang ketiga adalah macam-macam perkara yang gaib. Poin yang keempat, penjelasan makna kahin dan semisalnya. Kemudian poin yang kelima, hukum kahin dan semisalnya, hukumnya apa, alasannya apa. Kemudian yang keenam, hukum mendatangi dan bertanya kepada kahin dan semisalnya. Kita langsung jelaskan poin yang pertama, yaitu hubungan bab ini dengan sebelumnya. Ana ambil penjelasannya dari kitab I'anatul Mustafid. Beliau mengatakan, munasabatu hadzal bab lima qablahu, hubungan bab ini dengan bab sebelumnya, bahwasanya bab sebelumnya menjelaskan tentang sihir dan hukum sahir. Menjelaskan tentang sihir dan hukum sahir. Dan menjelaskan sebagian dari macam-macam sihir. Sementara pada bab ini menjelaskan tentang hukum kahin. Yang mana antara dua bab ini, antara sahir dan kahin, memiliki kesamaan. Apa kesamaannya? Kesamaannya sihir dan kahin ini termasuk dari amalan syaitan yang menafikan tauhid pada diri seseorang. Dan di antara alasan nanti, alasan mengapa kahin ini hukumnya syirik akbar, karena kahin, ya, dia ada unsur meminta tolong kepada syaitan dan ada unsur peribadatan kepada syaitan sebagaimana tukang sihir. Kemarin kita sudah jelaskan, ya, mengapa sihir itu diharamkan, salah satunya karena di dalam sihir ada unsur peribadatan kepada syaitan. Begitu juga dengan kahin. Jadi datangkan bab ini karena ada kesamaannya dengan sahir atau sihir. Adapun hubungan bab ini dengan kitabut tauhid, kita ketahui bahwasanya perkara yang gaib adalah suatu perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa indahu mafatihul gaib, dan di sisinya kunci-kunci perkara yang gaib, la ya'lamuha illa huwa. La ya'lamuha illa huwa. Ada huruf la nafi kemudian jatuh illa isbat, menunjukkan apa? Yufidul hasr wal qasr. Tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib illa huwa, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan perkara yang gaib ini yang mengetahuinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Naml ayat 65, Allah berfirman, "Qul, katakanlah ya Muhammad, la ya'lamu man fis samawati wal ardil al-ghaiba illallah." Tidak ada seorang pun baik di langit maupun di bumi mengetahui perkara yang gaib, tidak ada illallah, kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang yang di atas langit siapa? Para malaikat. Para malaikat saja enggak tahu perkara yang gaib. Nabi saja enggak tahu perkara yang gaib. Tidak ada yang mengerti perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya hubungan bab ini dengan bab kitab tauhid, maka barang siapa yang dia mengaku mengetahui ilmu gaib. Nih. Barang siapa yang dia mengaku mengetahui ilmu gaib. Dalam artian barang siapa yang menjadi dukun. Yang dukun mengaku mengetahui perkara gaib, atau dia bukan dukun. Dia bukan dukun dia. Dia enggak tahu perkara yang gaib, tapi apa? Ausaddaqa man da'ahu. Atau dia membenarkan orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib. Ya, ada orang A dukun dia. Dia ngaku saya tahu perkara yang gaib. Si B, oh iya, dia benar-benar tahu perkara yang gaib. Faqad waqa'a fi syirki. Maka sungguh kedua-duanya telah terjerumus ke dalam kesyirikan dan berhak untuk mendapatkan ancaman yang sangat keras dari Allah. Kenapa dukun dan orang yang membenarkan dukun syirik, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwasanya makna syirik yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah itu apa? Syirik yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah apa? Musawatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Syirik itu apa? Menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala, itu syirik. Jadi orang yang syirik dia ada unsur mensejajarkan Allah. Ya, seorang yang dia beribadah kepada Allah, namun dia juga beribadah kepada selain Allah. Ini syirik, ada unsur persekutuan. Kalau orang beribadah kepada selain Allah dan sama sekali enggak beribadah kepada Allah, ini syirik bukan? Dikatakan syirik? Enggak. Ya, ini tidak dikatakan syirik nih. Ini orang-orang ateis nih yang enggak percaya adanya Tuhan, yang tidak pernah beribadah kepada Allah. Orang syirik itu orang yang dia beribadah kepada Allah juga. Tapi apa? Dia mensejajarkan Allah dengan selain Allah. Dia pun beribadah kepada selain Allah. Kenapa dukun dan yang semisalnya itu dikatakan syirik dan juga bisa dikatakan kufur? Nanti tinjauannya beda-beda nih. Dukun dikatakan syirik dan kufur, dan orang yang membenarkan dukun itu bisa dikatakan syirik dan kufur. Tinjauannya beda-beda. Dikatakan syirik karena ada unsur dia kalau dukun mensetarakan dirinya dengan Allah. Yang mengatakan perkara gaib adalah Allah. Tatkala dia mengaku mengetahui perkara yang gaib, berarti dia mengangkat dirinya apa? Sejajar dengan Allah. Maka terjerumuslah dia ke dalam kesyirikan. Adapun orang yang membenarkan dukun, berarti dia ya, mensejajarkan orang lain, yaitu dukun, dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kufur, ya, karena hakikatnya orang yang mengaku perkara yang gaib telah mengingkari firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita bacakan. Ya qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illallah. Kalau ada orang yang mengaku saya tahu perkara yang gaib, ayat ini mau taruh di mana? Ya. Berarti orang yang dia mengaku dirinya mengetahui perkara gaib, dia kufur. Dari sisi mana? Hakikatnya dia mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang dia membenarkan dukun. Jadi orang yang membenarkan dukun dan orang yang mengetahui perkara yang gaib, dia bisa terjerumus ke dalam kesyirikan maupun kekufuran. Kemudian poin yang ketiga adalah macam-macam perkara yang gaib sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Al-Utsaimin, bahwasanya perkara gaib itu terbagi menjadi dua, ada gaib yang hakikiyun dan ada gaib yang nisbiyun, yang hakiki. Gaib yang hakiki adalah perkara gaib yang terkait dengan sesuatu yang akan terjadi. Perkara gaib yang terjadi terkait dengan sesuatu yang akan terjadi. Dan ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengaku mengetahuinya, maka dia kufur. karena mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah perkara gaib yang nisbi. Perkara gaib yang nisbi maknanya adalah sebagian orang gaib namun sebagian orang lagi tidak gaib. Yang ini nanti hukumnya beda dengan dia mengaku mengerti perkara yang gaib yang hakiki. Nanti hukumnya ada perinciannya sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad Al-Mubarak ya. Kalau misal perkara gaib yang nisbi misalnya di masjid ini perkara-perkara yang terjadi di masjid ini gaib enggak bagi kita? Tidak gaib. Tapi bagi orang di rumah kita, kejadian di sini gaib tidak? Gaib. Seandainya di antara orang ada yang mengaku, "Oh, saya tahu apa yang terjadi di rumah saya. Oh, ini istri saya sedang nyambel nih. Anak saya sedang main nih." Ini kira-kira kufur enggak? Syirik enggak? Belum tentu. Ya, belum tentu kufur. Ya, belum tentu kufur. Karena terkadang orang bisa mengetahuinya, perkara-perkara tersebut, ya, dengan perantara. Mungkin dia punya jin korin, ngasih tahu. Ya. Kalau dia tidak ada unsur mengetahui perkara yang gaib, ya, tapi dia minta tolong dengan, maka tidak ada unsur apa menentang ayat yang mulia ini. Tapi tatkala dia minta tolongnya kepada jin, namun ada unsur peribadatan kepada jin, maka syirik dia. Syiriknya dari sisi apa? Bukan dari sisi mengetahui perkara yang gaib. Ya, tapi dari sisi apa? Ada unsur minta tolong kepada syaitan. Seperti Ar-Romal, nanti Ar-Romal itu, Al-Arraf, orang yang mengetahui perkara gaib dengan wasilah-wasilah tertentu untuk mengetahui barang yang hilang atau barang yang dicuri. Yang mana biasanya dia dengan wasilah mungkin air di baskom, misalnya ada tetangganya atau orang lain kehilangan, kemudian orang ini nanti datang ke dia, nanti dia datang, dia lihat di baskom, dia bacakan mantra-mantra, ya, dia tugaskan dia punya jin, nanti di dalam baskom tersebut muncul sesosok wajah yang memang wajah tersebut adalah wajah yang mencuri misalnya, dan ini bisa terjadi, ya, dia punya jin, nanti jinnya tanya kepada rumah yang tercuri, nanti gimana sih wajahnya, oh gini-gini, coba deh ente nampakkan tuh di apa, di baskom itu misalnya, ya, nanti dia nampakkan, biasanya dia nampakkan, oh cirinya palanya gini-gini-gini, dia berkumis nih. Kalau tidak ada unsur, kalau dia tidak ada unsur mengetahui perkara yang gaib, maka tidak masuk. Tapi biasanya romal alka dan yang semisalnya ini, dia terjerumus ke dalam kesyirikan yang akbar karena ada unsur apa? Meminta tolong kepada syaitan. Ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Yang selanjutnya insya Allah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Apabila ada salahnya, ada khilafnya, ini semata-mata datangnya dari diri ana pribadi dan dari syaitan. Dan apabila ada benarnya, maka semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.